بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan An-Naqidul Awwal, pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Ini pembatal keislaman yang pertama, kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentunya ini maksud dengan kesyirikan di sini adalah asyirkul akbar, syirik besar. Karena kesyirikan terbagi menjadi dua, ada syirkun akbar dan ada syirkun asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar seperti dia menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, ya, beristighosah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, ya, dan berbagai macam jenis ibadah yang lainnya. Adapun syirik kecil, ya, maka dia tidak mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Berbeda dengan syirik besar. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Adapun syirik kecil tidak. Tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Hal ini seperti riya, ya, kemudian ucapan Masya Allah wa syi'ta, dan seterusnya dari berbagai macam ucapan yang masuk dalam kategori syirik kecil, bersumpah dengan nama selain Allah, dan seterusnya. Sehingga ini maksud dengan kesyirikan dalam pembatal keislaman yang pertama di sini adalah asyirkul akbar, syirik besar. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dalam matan Nawaqidul Islam. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala masih dalam pembahasan pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah. Wa minhu adzabuhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jin aw lil qabr. Dan di antara bentuk kesyirikan, syirik besar, adalah menyembelih li ghairillah untuk selain Allah. Kaman yadzbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Aulil qabr, atau menyembelih untuk kuburan, untuk mayit. Dan menyembelih adalah salah satu jenis ibadah. Ketika ibadah tersebut diserahkan untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Juga Allah subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan sesembelihanku dan hidup serta matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasannya menyembelih itu adalah ibadah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, yaitu berkurbanlah. Ini juga menunjukkan bahwasannya menyembelih adalah ibadah. Maka tidak sepantasnya ibadah menyembelih tersebut dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan sesembelihan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Pelakunya keluar dari daerah keislaman. Nah, inilah pembatal keislaman yang pertama, kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di sini mencontohkan salah satu jenis kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Dan di sana masih banyak contoh-contoh kesyirikan yang lainnya. Namun ini beliau sebutkan sebagai contoh, ya, karena banyak orang terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menyembelih. Nah, sehingga dijadikan contoh oleh penulis, oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Banyaknya orang di saat itu, di zaman beliau, yang menyembelih sesembelihan untuk kuburan, untuk mayit, atau menyembelih sesembelihan untuk jin, ya, atau yang dianggap sebagai penunggu dan penjaga suatu tempat dan seterusnya. Sehingga beliau jadikan sebagai contoh. Naam, dari contoh-contoh syirik besar adalah menyembelih untuk selain Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, lihat ke syarahnya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala dzakara hadzal mitsal li'annahu waqi'un. Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dalam matan Nawaqidul Islam beliau menyebutkan misal ini, yaitu contoh kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Boleh sebutkan contoh ini li'annahu waqi', karena perbuatan ini waqi', terjadi. Terjadi dan menyebar di zaman beliau. Ya, banyak yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk mayit dan seterusnya. Wa yatasahalun nas fihi. Dan manusia bermudah-mudahan dalam hal menyembelih untuk selain Allah. Wa yadbahuna li ghairillah, sehingga mereka menyembelih untuk selain Allah. Yadbahuna lil jin ittiqaan li syarrihim, mereka menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada jin dalam rangka untuk menjaga diri dari keburukan jin. Nah, ketika terjadi, ya, gunung meletus misalkan, ya, maka naam, mereka menganggap, ya, kesalahan yang ada adalah karena kurangnya memberikan persembahan kepada penunggu gunung, ya, sehingga mereka mengadakan acara ritual menyembelih kerbau, sapi dan seterusnya yang kemudian kepalanya dilempar untuk jin, untuk yang dianggap sebagai penjaga tempat tersebut. Mereka menyembelih untuk jin dalam rangka menjaga diri dari keburukan jin. Inilah kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi musibah di laut, yang mereka lakukan adalah menyembelih sesembelihan kemudian dilempar ke laut, dipersembahkan untuk penjaga laut, sehingga mereka mengadakan ritual-ritual hajat laut dan yang sejenisnya. Wa yadbahuna lahum min ajlil ilaji wasyifa, bahkan mereka juga menyembelih sesembelihan untuk jin, ya, dalam rangka untuk ilaj, dalam rangka untuk penyembuhan dan pengobatan dari penyakit. Ya. Yatasahalun nas bihadza, manusia bermudah-mudahan dalam perkara ini. Ya. Sakit sedikit, naam, datangnya ke dukun. Ya. Kemudian dukun mengatakan harus nyembelih ayam putih dan ayam hitam, ya, sehingga dia melakukan sesembelihan untuk jin. Nah, mereka anggap hal tersebut bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Manusia bermudah-mudah dalam masalah ini. Wa huwa katsirul wuku, dan ini banyak terjadi. Yaitu menyembelih sesembelihan untuk selain Allah. Ma'annahu syirkun akbar, padahal perbuatan tersebut yaitu menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan kesyirikan besar. Yukhriju minal millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kafir, musyrik. Wa ma huwa sahl, dan ini tidak mudah, ini enggak gampang, bukan perkara sepele, menyembelih untuk selain Allah, bukan. Ini perkara besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaqulu lahu syaitan, syaitan berkata kepada mereka, idbah khurufan, kata syaitan, sembelihlah domba. Kalau mau sembuh, sembelih domba. Idbah dajjajatan, sembelihlah ayam. Hada sahlun, kata syaitan, ini mudah. Syarat ini mudah banget. Hanya menyembelih ayam atau kambing atau yang semisalnya dari hewan yang mudah didapat. Ini mudah. Sehingga mereka pun melakukan ritual-ritual penyembelihan untuk selain Allah, untuk syaitan, untuk jin. Mereka menganggap ini perkara yang naam sahal, gampang, mudah, cuma ayam, atau yang semisalnya. Walakin la yandur ila syirk, tapi dia tidak melihat bahwasannya perbuatan tersebut adalah kesyirikan, walaupun yang disembelih adalah ayam, bukan sapi atau unta atau kerbau atau yang semisalnya. Walaupun yang disembelih adalah hewan yang murah, yang mudah didapat, yang tidak ada harganya sekalipun, kalau itu disembelih untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Faladzi dzabaha dzubaban, bahkan orang yang menyembelih lalat, karena mungkin enggak punya unta, enggak punya sapi, enggak punya kerbau, enggak punya kambing, enggak punya ayam dan sejenisnya, yang bisa dia dapat hanya lalat, sehingga dia menyembelih lalat. Untuk siapa? Untuk jin, untuk selain Allah. Orang yang menyembelih lalat sekalipun untuk selain Allah, dakhala nar, dia masuk ke dalam neraka. Jika dia mati di atasnya dalam keadaan tidak bertaubat sebelum matinya. Laisa an-nadharu ilal madbuh, maka jangan melihat kepada hewan yang disembelih. Nilai hewan yang disembelih, jangan lihat kepada nilai hewan yang disembelih. Wa inna man nadhara ilal aqidah, tetapi yang dilihat adalah aqidah. An-nadharu ila niyatil qalb, yang dilihat adalah niat hati. Hatinya berniat mempersembahkan persembahan sesembelihan untuk selain Allah. Walaupun itu adalah hanya seekor lalat atau hanya seekor nyamuk, atau yang sejenisnya yang enggak ada harganya, tapi niatnya adalah untuk dipersembahkan untuk selain Allah, sehingga dia menyembelih hewan yang tidak ada harganya tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Sehingga yang dilihat bukan nilai hewan yang disembelih, tetapi yang dilihat adalah akidah, hati, niat hati seseorang. An-nadharu ila adamil mubalati bi syirk, yang dilihat adalah karena mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan kesyirikan. Laisan nadharu ila qimatil madbuh, yang dilihat itu bukan nilai hewan yang disembelih. Faladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar, karena orang yang menyembelih lalat sekalipun dia masuk ke dalam neraka jika dia mati di atasnya. Annasu yatasahaluna fi hadza, manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. dalam masalah sesembelihan. Min ajli an yaqdiya hajatahu. Mereka mudah untuk menyembelih untuk selain Allah, ya, dalam rangka agar supaya hajat dan keperluan mereka terpenuhi. Au yu'limahu syai'al ghaib, atau dalam rangka agar supaya jin atau syaitan memberitahu kepada mereka tentang perkara yang gaib. Entah itu barang yang hilang, ya, atau yang semisalnya. Au yukhbirahu anil malil mafqud, atau dalam rangka agar supaya jin atau syaitan mengkhabarkan kepada mereka, memberitakan kepada mereka tentang harta yang hilang. Au ghairi dzalika minal umuri allati yas'aluhu anha, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang diminta oleh orang yang menyembelih untuk selain Allah tersebut. Nah, yang mereka minta kepada jin atau syaitan. Jin atau syaitan mempersyaratkan, kamu harus nyembelih ini. Dajjajah, ayam atau khurufan, ya, domba, ya, atau yang sejenisnya. Maka nanti akan dipenuhi keperluan dan kebutuhannya, ya. Maka nanti akan dilariskan dagangannya. Maka akan dimudahkan jodohnya, ya, atau yang semisalnya, atau akan dimudahkan na'am jabatannya, ya, atau akan diberitahu tentang perkara yang gaib, atau akan diberitahu tentang perkara barang yang hilang dan yang semodel itu. Dari perkara-perkara yang diminta oleh orang yang menyembelih untuk jin atau syaitan tersebut. Dan syaitan mempersyaratkan persyaratan-persyaratan tadi. Kemudian dia memenuhi persyaratan tersebut sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jal walaupun yang dia sembelih hanyalah seekor lalat. Fayakhruju min dinihi wal iyadu billah, sehingga dia keluar dari agamanya. Wal iyadu billah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, zakat, haji, ya, dan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan yang lainnya, tetapi dia menyembelih lalat untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk jin atau untuk syaitan dan seterusnya, maka dia telah keluar dari daerah keislaman. Karena dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam hal ibadah. Wa yartad fi syai'in yadhunnuhu annahu sahlun. Dia murtad, ya, karena sebab sesuatu yang dia sangka itu adalah perkara sepele. Hanya lalat yang disembelih, hanya ayam yang disembelih. Nah, tetapi dia murtad, keluar dari keislaman, ya, karena suatu perkara yang dia anggap sebagai perkara yang biasa, remeh atau ringan. Fal amru khatirun jiddan, padahal urusannya itu khatirun jiddan, sangat berbahaya, karena mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Nah, walaupun yang dia sembelih adalah seekor lalat. Dan terdapat hadis yang sahih tentang hal ini, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang dia masuk ke dalam surga karena sebab seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Dan ada seseorang lagi yang dia masuk ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa terjadi itu wahai Rasulullah? Orang masuk surga karena seekor lalat, orang masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang yang dia melewati perkampungan suatu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Di mana orang tidak bisa melewati kampung tersebut kecuali kalau dia mempersembahkan suatu persembahan untuk berhala milik kaum tersebut. Faqalu li ahadihima, maka kaum tersebut berkata kepada salah satu dari dua orang yang lewat tadi, yang ingin melewati perkampungan itu, qarrib, ayo persembahkan persembahanmu, yaitu dengan menyembelih, sembelihlah untuk mendekatkan diri kepada berhala, untuk mempersembahkan persembahan kepada berhala. Qala laisa indi syai'un uqarrib, maka orang ini mengatakan, aku enggak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala kalian. Qalu lahu, maka kaum tersebut berkata, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat untuk dipersembahkan kepada berhala kaum tersebut. Faqarraba dzubaban, maka orang yang pertama ini dia pun mengikuti perintah kaum tersebut dan dia pun menyembelih seekor lalat untuk berhala kaum tersebut. Fakhallu sabilahu, kemudian orang ini pun dibiarkan lolos jalan, ya, melewati perkampungan kaum tersebut, lolos karena sudah menyembelih lalat untuk dipersembahkan kepada berhala mereka. Fadakhala an-nar, kemudian dia mati di atas kesyirikan itu, ya. Fadakhala an-nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan menyembelih lalat untuk berhala. Nah, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama, masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum tersebut berkata lagi kepada orang yang kedua, karena dua orang ini yang lewat, qarrib, sekarang giliranmu, berikan persembahanmu, sembelihlah sesembelihan. Fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal, maka orang ini mengatakan dengan tegas, ya, nah, sungguh aku tidak akan mempersembahkan suatu persembahan kepada seorang pun dari selain Allah. Sungguh aku sama sekali tidak akan pernah menyembelih sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia enggan mengikuti perintah kaum tersebut. Dia kokoh dengan akidahnya, dengan manhajnya, dengan agamanya, dan dia tegas mengatakan, aku tidak akan pernah menyembelih sesembelihan untuk selain Allah, ya, karena itu adalah kesyirikan. Sehingga karena orang yang kedua ini menolak permintaan kaum tersebut, fadarabu unuqah, maka kaum tersebut pun memenggal leher orang ini, matilah dia, ya. Fadakhalal jannah, sehingga orang yang mati ini, yang mati di atas tauhid, ya, di atas keistiqomahan, di atas agama Allah azza wa jal, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam jannah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka yang menjadi ibrah bukan naam nilai hewan yang disembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah tersebut, tetapi yang menjadi ibrah adalah niat orang tersebut, niat hati tersebut, akidahnya. Ketika dia menyembelih walaupun seekor lalat untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti dia keluar dari daerah keislaman. Karena diantara pembatal-pembatal keislaman adalah syirik, kesyirikan kepada Allah azza wa jal, yaitu syirik besar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan yang lainnya. Berdoa kepada selain Allah, ya, dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk mengabulkan doa tersebut kecuali Allah. Doa minta keturunan misalkan kepada wali, ya, kepada malaikat, kepada nabi atau orang soleh dan yang semisalnya. Maka doa seperti ini adalah kesyirikan. Berdoa meminta keselamatan, ya, keamanan dan yang semisalnya, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kepada mayit, ya, atau kepada wali atau kuburan dan yang semisalnya. Ini contoh-contoh perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bernazar untuk selain Allah, ya, beristighosah kepada selain Allah, ya, beristi'anah, ya, kepada selain Allah, beristi'adah, ya, kepada selain Allah, ya, dan berbagai macam jenis ibadah yang lainnya yang jika dipersembahkan untuk selain Allah, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik besar, dan pelakunya bisa keluar dari daerah keislaman. Selesai dari an-naqidul awwal, pembatal keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembatal keislaman yang berikutnya, yang kedua, ya, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kufrun ijma'an. Baik, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.